Coba lambai kantornya di atas, kita goyang balik lagi semuanya ya. Ayo jiwa-jiwa manusia semangat. Di depan ini sebelah kiri kita bayangkan lagi semuanya. Terima kasih ayah.